Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati ini. Harapan kita semua semoga dengan Al-Quran hidup ini menjadi lebih berbahagia dan harta kita menjadi berkah, dan semoga Al-Quran ini menjadi teman di dunia dan kelak di alam barzah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita sampai pada hari ini pada surah Al-Maidah ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Para pendengar rahimakumullah, ayat 103 ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan 101, 102 yang sudah kita kaji beberapa hari yang lalu. Kalau pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan secara detail tentang apa-apa yang merupakan kesesatan dari kebijakan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dalam hukum-hukum yang mereka nisbahkan kepada hukum Allah, maka di dalam ayat ini disebutkan dengan tegas. Ya. Orang-orang Yahudi dahulu mengharamkan, atau bahkan orang-orang jahiliyah dahulu mengharamkan bagi diri mereka apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini disebut dengan bahirah. Apa yang dimaksud dengan bahirah? Bahirah itu adalah unta betina yang dipotong telinganya sebagai tanda bahwa dia tidak boleh diganggu. Dia boleh makan apa saja dan dia boleh untuk memasuki ladang rumput siapa saja. Dan kalau dia merusak sesuatu, maka dia tidak boleh disakiti. Susunya tidak boleh diambil dan dia tidak boleh pula ditunggangi. Dan tidak pula boleh, kalau dia adalah seekor domba, tidak boleh diambil bulunya. Ini adalah sesuatu penetapan hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang haram tetapi tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan saibah. Saibah adalah seekor unta betina yang dipersembahkan seseorang jika dia sembuh dari sakit. Apakah itu sebagai bentuk nazar? Tetapi ya, unta betina itu tadi tidak juga boleh dipotong, tidak juga boleh dimakan, ya. Dan tidak boleh diganggu apabila dia makan, apabila dia minum, dan dia sangat bebas. Dan begitu juga dengan wasilah. Wasilah juga adalah unta betina yang melahirkan anak kembar, ya. Anaknya itu laki-laki atau jantan dan betina, begitu. Ya. Juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu apabila dia melakukan unta betina itu tadi menghasilkan atau melahirkan anak kembar jantan dan betina. Begitu juga dengan ham. Ham ini adalah unta jantan atau pejantannya yang diberikan kebebasan, ya, begitu luas dan tidak boleh juga diganggu dan tidak boleh juga ditunggangi. Nah, jadi binatang-binatang ini semuanya sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala, tetapi mereka haramkan bagi diri mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang jelas bahwa apa yang diharamkan Allah malah mereka kerjakan, tetapi yang tidak diharamkan oleh Allah mereka haramkan bagi diri mereka. Nah, Ustaz Fajrul mungkin bisa mengelaborasikannya lebih jauh dari ayat ini, Ustaz. Ya, sebelumnya itu juga ada ayat surat Yunus ayat 59 Allah berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qulillahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Artinya, apakah kamu melihat apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu berupa rezeki? Kamu jadikan dia di antara rezeki itu haram haram dan halal. Dan katakanlah sesungguhnya Allah sudah mengizinkan bagi kamu. Jangan lagi engkau berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansah tadi, sebetulnya ini juga berkaitan dengan akidah. Ya. Contoh dari segi akidah itu yang menjadi keyakinan di masyarakat, seperti contohnya keyakinan masyarakat itu sudah menjalar seluruhnya, seperti masalah perfotoan. Enggak boleh foto bertiga katanya. Nanti ada satu yang meninggal, kan begitu. Yang padahal ditengah. Tidak ada diturunkan, kan begitu, syariat itu. Ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, kan begitu. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan seseorang itu mengambil tapi bukan diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Inilah tapi ini yang, ada kebiasaan gitu. Iya, ada faktor kebiasaan. Terkebiasaan yang berulang-ulang. Ah, ini bagaimana Ustaz Safiyah? Apakah itu sesuatu hal yang kemudian dapat kita katakan, ah ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka dia haram misalnya begitu. Bagaimana, Ustaz? Saya melihat di sini, Ustaz, satu, mereka itu membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang kita bahas ini. Yang kemudian mereka itu tidak mengetahuinya. Dan yang ketiga, kurang imannya. Jadi kalau orang sudah mengetahui keimanan, yang halal sudah jelas, maka kerjakan yang halal tersebut, tinggalkan yang haram. Jangan dicari-cari lagi, kan gitu. Walaupun orang mengatakan hal yang demikian merupakan dari adat istiadat, yang kecenderungan kita melihat sekarang kan, Ustaz, ya, di situ dicampur adukkan antara pembacaan tahlil, kemudian ketika pada Yaumul Abyad, ya, contoh kita lihat ya, mereka orang-orang pesisir memberikan bentuk sesajen gitu, dengan apa, dengan kepala kerbau dan sebagainya. Kepala kerbau ini mereka haramkan, pada hakikatnya kerbau sapi itu kan boleh kita makan, tapi mereka nyatakan ini ada nanti yang sudah tuntutan gitu. Ada juga, Ustaz, yang menarik juga, Ustaz Zainal, di acara di TV, televisi kita itu masalah apa, makan makanan yang aneh-aneh gitu, Ustaz. Nah, ini kan malah ditayangkan di televisi gitu. Apa itu istilahnya? Kuliner apa? Ekstrim. Ekstrim kuliner, ya, ekstrim kuliner itu kalau saya tidak. Ini bagaimana Ustaz Zainal melihatnya? Bukankah yang dimakan itu kan kadang-kadang yang jelas keharamannya? Paling tidak menurut mazhab Syafi'i begitu. Iya, satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada Adam alaihissalam di surga, dia hanya mengharamkan satu pohon dari jutaan pohon yang satu ragam ataupun beraneka ragam. Artinya bahwa agama ini memiliki batas kehalalan yang sangat luas. Yang halal itu banyak. Yang haram itu kalau diilustrasikan dengan surga eksperimen itu cuman satu. Jadi sekarang ini yang menjadi salah, orang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, termasuk ayat 103 ini, bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Ketika kita merujuk kepada bahwa yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit, maka janganlah kita menjadi orang yang suka mengharamkan yang dihalalkan Allah. Karena apa? Karena boleh jadi menurut akal kita itu memang haram menurut akal. Wa aksaruhum la ya'qilun. Tetapi akal siapa yang lebih berakal daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak selamanya akal kita itu mengharamkan dan pada hakikatnya menjadi haram. Nah, itu dia. Boleh jadi suatu ketika itu haram menurut kita karena kita jijik gitu ya. Karena pernah terjadi di Mesir itu udang dulu enggak dimakan. karena udang itu menurut masyarakat Mesir adalah ulat laut gitu, cacing yang menjijikkan. Padahal sekarang itu udang adalah makanan yang enak gitu ya kan. Nah, masalahnya karena jijik. Jadi batasan jijik itu menjadi permasalahan juga. Khobai seperti rokok kata Ustaz Safiar tadi belum tuntas, itu juga permasalahan juga. Tetapi kembali lagi bahwa sehat atau tidak menyehatkan itu perlu di menjadikan bahan standar juga. Karena apa, dalam rokok disebutkan sampai ada 1000 macam penyakit yang disebutkan dari rokok tadi. Seafood itu sendiri pun termasuk mengandung banyak penyakit bagi orang yang memakan, memiliki kolesterol tinggi gitu. Betul. Ya kan. Jadi ada hal itu haram yang temporal sifatnya. Bagi orang-orang tertentu itu dilarang karena tidak baik bagi kesehatan diri gitu. Kalau Ustaz Safiar ini merokok mungkin gak sakit dia ini. Kalau saya melihat memang disinilah luar biasanya Islam ya. Ketika dia berbicara tentang sesuatu yang real, sesuatu yang konkret, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan akal. Karena sebenarnya akal manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengukur ya, apakah itu baik atau tidak baik. Ya. Karena itu adalah sesuatu hal yang zahir. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang sesuatu keimanan, berkaitan dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan akal tetapi menyentuh hati manusia itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Dipergunakan akal. Memang akal manusia ini sebenarnya mampu mengatakan bahwa kalau kita tadi sudah menyinggung-nyinggung misalnya masalah rokok, ya saya yakin orang tidak ada satu orang pun yang mengatakan kalau itu tidak berbahaya. Begitu juga dengan narkoba. Begitu juga dengan minuman keras, khamar dan yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia itu mau menggunakan akalnya atau tidak, kan begitu. Ya. Karena dalam tafsiran tadi ya ulil albab itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpikir. Orang yang menggunakan akal. Menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa, kan. Makanya begitu. Ada istilah akal sehat dan akal yang sakit, kan gitu. Iya. Kalau akal yang sehat akan menggunakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kalau akal yang sakit itu macam mana pula, Ustaz? Akal yang sakit itu itulah yang menentang. Ya, seperti orang Yahudi di sini yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, ini adalah akal yang sakit. Begitu. Kalau saya melihat di sini walakinnal lazina kafaru, orang-orang yang kafir. Artinya mereka tahu bahwa memang sebenarnya yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tetapi karena kekufurannya, dia ingin menjadi dirinya seperti Tuhan. Maka selanjutnya disebut yaftaruna 'alallahil kadziba. Apa? Membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Padahal Allah tidak ada mengharamkan itu. Dia haramkan. Hal-hal yang seperti ini terjadi juga dalam kasus poligami. Poligami halal, diharamkan. Tolak walaupun itu abghadul halal, cerai walaupun itu paling dibenci, tapi tetap notabene-nya adalah halal gitu. Jadi janganlah kita melihat masa sudah bersuami istri, hidup berumah tangga puluhan tahun, bisa-bisanya dilepaskan dengan cerai walaupun dibenci, tetap saja itu halal gitu ya kan. Poligami halal gitu ya kan. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan sampai diharamkan dengan alasan yaftaruna 'alallahil kadziba. Kalau rokok, Ustaz, halal atau haram, Ustaz? Rokok. Tadi bilang halal-halal terus. Kalau rokok macam mana pula, Ustaz? Iya, fihi khilaf. Karena belum sampai kepada darajatul halal wa darajatul haram. Iya. Tentu kalau masalah rokok ini seperti yang saya katakan tadi, orang yang menggunakan akal sehatnya tidak akan mengatakan itu ada yang baik di dalamnya, kan? Begitu. Nah, kembali kepada ayat ini, saya ingin menarik sekali tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal. Kata-kata kafaru, memang kalau sudah penyakit kufur ini, maka semuanya menjadi tertutup. Ya, penglihatan itu pun menjadi gelap. Ya, dan penglihatan itu akan tertutup dari suatu kebenaran. Maka daripada itulah kita umat Islam tentunya yang membaca Al-Quran, yang diturunkan Al-Quran kepada kita sebagai hudan, sebagai pedoman dalam kehidupan ini, marilah kita benar-benar menguasai apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala antara yang halal dan haram. Para ulama kita sudah sangat banyak menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang halal dan haram. Bahkan di antara syarat sebagai seorang alim menurut para ulama terdahulu adalah menguasai atau mengetahui tentang hal-hal yang halal dan haram. Semoga kita yang hidup saat sekarang ini mampu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini semuanya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mampu mengukur sesuatu itu halal atau haram dengan akal kita karena keterbatasan akal yang ada pada diri kita. Sekalipun tentunya akal itu mampu mengetahui secara lahir atau secara luarnya saja. Semoga akal kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah akal yang senantiasa disinari oleh firman Allah dan wahyu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kenapa?